Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan untuk kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan terakhir kita masih dalam Kitabul Jihad, bab tentang keutamaan berjihad. Kali ini kita awali dari hadis yang ke-14, karena pertemuan terakhir sampai di hadis ke-13. Seperti biasa, kita akan bacakan hadisnya terlebih dahulu, kemudian kalau ada sesuatu yang penting untuk dijelaskan akan kita jelaskan. Qala rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa anhu qala qila ya Rasulullah ma ya'dilu al jihad fi sabilillah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, amalan apa yang dapat menyamai jihad di jalan Allah? Qala, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian menjawab, la tastati'unahu. Kalaupun ada, niscaya kalian tidak akan bisa mengerjakannya. Fa'adu alaihi marrataini aw thalathan. Kullu dhalika yaqulu la tastati'unahu. Mereka para sahabat mengulang kembali pertanyaannya dua kali atau bahkan sampai tiga kali. Amalan apa yang dapat menyamai jihad di jalan Allah? Dan semuanya dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaupun ada, kalian tidak akan bisa mengerjakannya. Pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat ini sama sekali tidak menunjukkan kalau para sahabat tidak suka kepada jihad di jalan Allah. Sehingga kalau nanti mereka mendapatkan ada amalan yang seimbang atau sebanding dengan jihad, maka mereka akan mengerjakannya dan meninggalkan jihad. Sama sekali tidak seperti itu. Pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat semata-mata menunjukkan betapa semangatnya para sahabat untuk beramal dengan sebanyak-banyaknya. Karena memang seperti itu kebiasaan para sahabat, setiap kali ada amalan yang afdol, yang utama, maka mereka akan mengejarnya. Mereka bertanya kepada Rasulullah, barangkali ada amalan lain yang sebanding dengan jihad. Artinya selain jihad, mereka juga bisa mengamalkan amalan yang lain yang sebanding dengannya. Namun di sini Rasulullah SAW menjawab, kalaupun ada, la tastati'unahu. kalian enggak akan bisa mengerjakannya. Tsumma qala, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mujahidi fi sabilillah kamatsalis shaimi alqaimi alqaniti bi ayatillah la yafturu min salatin wala siyamin hatta yarji almujahidu fi sabilillah." Perumpamaan seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang menegakkan puasa terus-menerus dan sholat terus-menerus dan melakukan ketaatan kepada Allah, la yaftur, dia tidak berhenti dari sholatnya, tidak berhenti dari saum atau puasanya, sampai seorang mujahid kembali dari perangnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Persoalannya, adakah yang mampu untuk puasa terus menerus sampai orang yang berjihad itu pulang kembali? Adakah yang mampu untuk sholat terus menerus tanpa berhenti sampai yang berjihad di jalan Allah itu pulang kembali? Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalaupun ada, kalian gak bisa mengerjakannya. Ya, karena perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang sholat terus menerus, puasa terus menerus tanpa berhenti. Wa fi riwayatil Bukhari, kemudian dalam riwayat Bukhari disebutkan, anna rajulan qala, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihada. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah atau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang menyamai jihad. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ajiduh, aku tidak mendapatkannya. Artinya enggak ada. Dalam riwayat lain beliau katakan, kalau jihad itu zirwatu sanamil Islam, puncak ketinggian Islam. Jadi amalan yang paling tinggi, ya. Makanya Rasul ketika ditanya, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang menyamai jihad, beliau menjawab, aku tidak mendapatinya. Tsumma qala, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal tastati'u idza kharaja al-mujahidu an tadkhula masjidaka fatakuma wala taftur wa tasuma wala tuftir? Faqala, wa may yastati'u dzalika? Apakah kamu bisa, kata Rasul, apakah kamu bisa ketika seorang mujahid itu keluar untuk berjihad di jalan Allah, kemudian kamu masuk ke masjidmu, lalu kamu sholat terus-terusan tanpa berhenti, dan kamu berpuasa terus-terusan tanpa berbuka? Faqala, si penanya kemudian menjawab, waman yastati'u dzalika, siapa yang bisa mengerjakan hal tersebut? Makanya Rasul katakan, kalaupun ada amalan yang seimbang yang menyamai jihad, kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Ya. Ini menunjukkan keutamaan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hadis yang ke-15. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, masih dari sahabat Abu Hurairah, Disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min khairi ma'ashin nasi lahum rajulun mumsikun bi'inani farsihi fi sabilillah. Sebaik-baik kehidupan bagi manusia adalah seorang laki-laki yang senantiasa memegangi kendali kudanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faza'atan taru alaih. Dia senantiasa ada di atas punggung kudanya itu. Setiap kali dia mendengar suara gemuruh hay'atan aw faza'atan atau suara yang dahsyat, taru alaih, dia akan loncat naik di atas kudanya. Yabtaghi al-qatla, dia mencari syahid aw al-mauta, mencari mati. Madhannahu, yang dia anggap disitulah tempatnya. Aw rajulun fi ghanimatin fi gunaimatin aw sya'fatin min hadhihi asy-sya'fi aw batni wadin min hadhihi al-audiyati. Atau seorang laki-laki yang memelihara kambing di salah satu puncak dari puncak-puncak gunung atau di satu lembah dari lembah-lembah ini. Yuqimus salata, di situ dia mengerjakan salat. Wa yu'ti az-zakata, dia menunaikan zakat. Wa ya'budu rabbahu, dia beribadah kepada Rabbnya. Hatta yatiyahul yakin, sampai kematian menjemputnya. Laisa minan nasi illa fi khair, enggak ada seorang pun dari manusia yang seperti itu keadaannya kecuali dalam keadaan baik. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Di hadis ini seperti yang tadi telah kita sampaikan dan antum dengar semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara kebaikan kehidupan manusia itu adalah yang pertama, seorang laki-laki yang senantiasa memegangi kendali kudanya di jalan Allah. Maksudnya orang yang selalu berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia selalu siap sedia, selalu siaga. Saat dibutuhkan untuk berperang, maka dia akan memacu kudanya pergi ke medan perang. Yang dia cari memang kematian, karena dia berharap di tempat peperanganlah dia dijemput oleh kematian. Ini yang pertama. Ya. Sebaik-baik kehidupan manusia itu yang ini, orang yang selalu siaga untuk berperang. Yang kedua, atau orang yang dia memelihara kambing di tempat-tempat yang terpencil, di puncak gunung atau di lembah-lembah, kemudian dia konsentrasi beribadah kepada Allah, sholat, zakat, dan seterusnya, sampai kematian menjemputnya. Terakhir kata Nabi, gak ada seorang pun dari manusia yang seperti ini keadaannya, melainkan dia dalam kebaikan. Ya. Kalau tidak berangkat berperang, maka konsentrasilah melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu, gak ada pilihan lain. Kalau kita ingin selalu ada dalam kebaikan, pilihannya antara berangkat berjihad ketika memang ada seruan untuk itu, atau kalau tidak ada, maka melakukan konsentrasi dalam ibadah. Nah, Hadis ke-15 ini juga sama menunjukkan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Disebut orang yang paling baik kehidupannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebut orang yang selalu ada dalam kebaikan. Rawahu Muslimun, hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya hadis yang ke-16. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati 100 darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ard. Rawahu al-Bukhari. Masih dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan, 100 tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan untuk para mujahid di jalan Allah. Ma bainad darajatain, jarak antara 2 tingkatan, satu tingkat ke tingkat berikutnya, kama bainas samai wal ard, itu seperti jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Ini keistimewaan yang khusus yang Allah berikan di surga untuk para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Keistimewaan tersebut memang pantas diberikan kepada para mujahidin di jalan Allah, sebab berjihad itu bukanlah hal yang mudah. Seseorang yang berangkat jihad, dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya. Banyak hal yang harus dia tinggalkan, artinya ada pengorbanan yang besar di situ. Pengorbanan yang besar itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar. Ya. Dan orang yang berjihad di jalan Allah itu butuh kesabaran yang luar biasa, karena tidak mudah. Bagaimana seseorang selama berbulan-bulan atau sekian lamanya ada di medan perang dengan kesulitan dan kepayahan yang dirasakannya, dia harus tetap bersabar. Kesabarannya itulah yang kemudian menjadikan dia layak dan pantas mendapatkan pahala yang besar. Dikatakan oleh para salaf, sesungguhnya besarnya pahala itu disesuaikan dengan besarnya kesabaran. Ya. Dan memang di dalam Al-Quran Allah sudah berjanji untuk memberikan pahala yang sempurna bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan balasannya, pahalanya tanpa batas. Ada kalimat tanpa batas. Khotibillah rahimakumullah, hadis ke-17 selanjutnya, qala an abi sa'idin al-khudri radhiyallahu ta'ala anhu. dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang telah ridha Allah sebagai Rabbnya, kata Rasulullah, dan Islam sebagai agamanya, serta Muhammad sebagai Rasulnya, wajabat lahul jannah, maka sudah pasti surga untuknya. Fa'ajabalaha Abu Sa'idin, faqala a'idha ya alayya ya Rasulullah, fa'a'adaha alayhi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuat kagum Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian beliau mengatakan, ulangi lagi, sampaikan kepadaku wahai Rasulullah. Fa'a'adaha alaihi. Rasul pun kemudian mengulanginya lagi, mengulangi apa yang telah disampaikannya tadi. Barang siapa yang telah ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, kemudian Muhammad sebagai Rasulnya, maka pasti surga baginya. Thumma qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ukhra, ada yang lainnya, kata Rasulullah, yarfa'ullahu biha al-'abda mi'ata darajatin fil jannah. Ada yang lainnya, kata Rasulullah, yaitu Allah akan mengangkat seorang hamba mi'ata darajatin fil jannah. Allah akan mengangkat seorang hamba di surga hingga 100 derajat kedudukannya. Ma baina kulli darajatain kama baina samai wal ard, jarak antara dua derajat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Qala wa ma hiya ya Rasulullah. Kemudian Abu Sa'id bertanya, apa amalan yang dilakukannya wahai Rasulullah? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Sebagaimana surga itu juga disiapkan oleh Allah bagi siapa yang sudah menyatakan ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Disebutkan secara khusus di sini oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang hamba yang amalannya jihad di jalan Allah, di mana Allah akan mengangkat kedudukannya di surga hingga 100 derajat. Ya. Jarak antara dua derajat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Tidaklah beliau sebutkan secara khusus, melainkan menunjukkan ada keutamaan tersendiri. Ya. Nah, khotibillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya hadis yang ke-18 Wa an Abi Bakr bin Abi Musa al-Ash'ari, diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Musa al-Ash'ari, Abu Sa'id namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kalau Abu Musa namanya Abdullah bin Qais. Dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari, qala sami'tu Abi radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa bihadratil adu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, saya mendengar ayahku radhiyallahu ta'ala anhu, yakni Abu Musa, saat beliau ada di hadapan musuh, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abwabal jannah tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu ada di bawah naungan pedang. Pintu-pintu surga ada di bawah naungan pedang. Faqama rajulun rasul hayati. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak rapi kondisi pakaiannya, jelek pakaiannya, berdiri. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Abu Musa, hey Abu Musa, a anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza? Apakah benar kamu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut, bahwa pintu-pintu surga itu ada di bawah naungan pedang? Qala na'am. Kata Abu Musa, iya. Faraja'a ila ashabihi. Lalu si laki-laki itu kembali ke teman-temannya. Faqala aqra'u alaikumus salam. Aku ucapkan salam sejahtera kepada kalian. Thumma kasara jifna saifihi fa'alqah. Lalu dia mematahkan sarung pedangnya. Fa'alqah, dan melemparkan sarungnya itu. Thumma masya bisaifihi ilal adu. Lalu dia berjalan dengan membawa pedangnya ke tengah-tengah musuh. Fadharaba bihi, dia berperang. Hatta kutila, sampai akhirnya dia terbunuh. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Bisa kita lihat bagaimana kegigihan orang yang disebutkan dalam hadis tadi, yang Rasul Hay'ah secara pakaiannya tidak rapi, begitu mendengar Rasul mengatakan bahwa pintu-pintu surga itu ada di bawah naungan pedang, maka dia tidak berpikir panjang, dia langsung temui kawan-kawannya, mengucapkan salam sejahtera, kemudian mematahkan sarung pedangnya. Setelah itu dia tenteng pedangnya, masuk menembus barisan musuh, dia berperang, dia penggal musuh-musuhnya sampai akhirnya dia terbunuh. Apa yang dicari, apa yang dikejar? Surga. Sebab Nabi sudah mengatakan bahwa pintu-pintu surga itu ada di bawah naungan pedang. Ya. Ini gambaran bahwa para salaf itu memang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik ketika sudah ada di hadapannya. Kalau untuk kebaikan, tidak berpikir panjang, enggak perhitungan, tidak melakukan pertimbangan, langsung, karena enggak ada ruginya melakukan kebaikan. Seorang mukmin harus seperti itu. Beda kalau di hadapannya ada kejelekan, harus banyak pertimbangan. Ya, harus banyak perhitungan. Harus ingat bahwa akibat dari melakukan kejelekan itu adalah kejelekan, adalah kebinasaan, adalah kecelakaan. Ya. Tapi kalau kebaikan, jangan membuat perhitungan, tidak perlu berpikir panjang. Nah, jangan mengukur untung rugi. Kalau kebaikan itu semuanya keuntungan, nggak ada kerugian sedikit pun. Walaupun mungkin ada sesuatu yang kita rasa mengandung kerugian, tapi sebenarnya ya hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Nah, laki-laki ini paham betul soal kebaikan yang terkandung di dalam jihad. Dengan berjihad, ia jual beli dengan Allah. Ya. Khawatibillah rahimakumullah. Berikutnya hadis yang ke-19. Qala An Abdurrahman bin Jubair, dari sahabat Abdurrahman bin Jubair radhiyallahu taala anhu, qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aghbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba berdebu di jalan Allah, fatamassahu an-nar, akan disentuh oleh api neraka. Jadi enggak ada ceritanya seseorang yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah itu kemudian disentuh oleh api neraka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Yang ada seperti hadis-hadis sebelumnya, orang yang berjihad itu surga balasannya. Dan kalimat akbarat qadama, kedua kaki yang berdebu, itu gambaran kalau seseorang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka enggak akan tersentuh oleh panasnya api neraka. Nah. Karena perang itu butuh berjibaku. Masuk, merangsek, ya. Menghadapi musuh secara langsung. Makanya digambarkan dengan bahasa berdebu kedua kaki. Nah. Ini sama keutamaan orang yang berjihad, di mana ia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ke-20. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-laban fi dhar. Wa la yajtami'u 'ala 'abdin ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nar, enggak akan masuk ke dalam neraka seorang laki-laki yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah, hatta ya'udal laban fi dharbi, sampai susu atau air susu kembali ke tempatnya, kembali ke teteknya. Ya. Wala yajtami'u 'ala 'abdin ghubarun fi sabilillah wa dukhan fi jahannam, dan enggak akan terkumpul pada seorang hamba debu di jalan Allah dengan asap neraka jahannam. Artinya antara neraka dengan orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah itu jauh jaraknya. Orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah enggak akan masuk ke dalam neraka. Ya. Mustahil begitu. Seperti mustahilnya air susu yang sudah keluar kembali lagi ke tempatnya. Ya. Dan enggak mungkin berkumpul pada diri seseorang yang berjihad di jalan Allah antara debu yang ia dapatkan dengan asap neraka jahannam. Artinya orang yang berperang di jalan Allah itu akan jauh dari yang namanya asap neraka jahannam. Ini keutamaan lagi-lagi bagi yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Berikutnya hadis ke-21. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassuhuma an-nar, ada dua mata yang enggak akan tersentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini yang pertama. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata di waktu malam yang dipakai berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan, hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Kedua mata yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjadi saksi bagi si pemiliknya. Ya. Bagi si pemiliknya. Kalau kedua mata itu digunakan untuk hal-hal yang baik, maka akan mendatangkan kebaikan. Kalau kedua mata menangis karena takut kepada Allah, maka gak akan tersentuh keduanya oleh api neraka. Kalau kedua mata di waktu malam dipakai untuk berjaga-jaga di jalan Allah, maka sama enggak akan tersentuh oleh api neraka. Keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan keutamaan berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis karena takut kepada Allah tidak saja dilakukan saat seseorang ada di medan perang, tapi di luar itu, ya, di luar itu, selalu menangis, tersentuh karena takut kepada Allah, dan mata yang digunakan berjaga-jaga di jalan Allah juga tidak selalu terkait dengan jihad di medan perang, tapi mata yang dipakai untuk menjaga ya keamanan, menjaga lingkungan, menjaga orang-orang yang berjihad di jalan Allah, itu gak akan tersentuh oleh api neraka. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu kan banyak. Ada yang memang di medan perang betul-betul berhadapan dengan musuh. Ada yang berjuang mencari ilmu. Berjuang mencari ilmu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan buat kita melindungi mereka, menjaga keamanan mereka dengan cara begadang semalaman. Ini kedua mata yang kita gunakan menjadi saksi kebaikan buat kita. Enggak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi keutamaannya sangat besar. Jangan nyepelekan soal ronda jaga malam. Penting sekali. Dua mata ini menjadi saksi. Semalaman mata itu dipakai untuk berjaga-jaga, melindungi orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah dari segala kemungkinan yang buruk. Itu akan jadi saksi di sisi Allah dan tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ya. Nah, inilah keutamaan dua mata yang menangis karena takut kepada Allah dan yang digunakan untuk berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada beberapa hadis yang kita telah baca sekitar 7 hadis ya yang kita baca, karena tadi kita mulai dari hadis yang ke 14 dan berakhir di hadis yang ke 21. Semuanya mengetengahkan tentang keutamaan jihad. Coba salah satunya apa? Azka, sebutkan satu keutamaan jihad dari yang tadi kita baca hadis-hadisnya. 100 derajat di surga. Jarak antara dua derajatnya seperti apa? Seperti jarak antara langit dan bumi. Coba yang kedua, apa keutamaannya? Pengen santri yang baru, coba angkat tangan yang merasa jadi santri baru. Mana? Pengen santri baru, satu, siap. Ya, apa? Mas Mukal Karim Muhammad Irsyad. Ha. Arsyadakallah. Ha. Apa? Enggak pakai lama, GPL, GPL. Hah. Apa keutamaannya? Ah, tersentuh api neraka. Baik. Terus apa lagi keutamaannya? Yang berjihad. Ah, ini. Siapa namanya? Siapa? Farhan, Farhan. Fadhol. Dari mana Farhan? Ciawi. Ah, Ciawi mah Tasik atuh. Ha. Apa? Sok. Yang ketiga cepat sebelum ditutup ini. Ayo. Ada enggak catatannya? Kalau tidak bisa nulis hadisnya secara lengkap, paling tidak antum tulis kesimpulannya. Oh, ini keutamaannya. Tek. Dah. Ah, apa? Sok. Ayo, ah Ciawi. Hah. Apa keutamaannya? Ada ketemu? Belum. Belum. Terlalu banyak tulisannya kayaknya. Hah, coba. Hah? Ya. Sok angkat tangan boleh. Hat. Betul. Iya. Amalan jihad amalan yang besar, enggak bisa dibandingkan dengan amalan yang lainnya. Kalaupun ada, enggak akan ada yang mampu mengerjakannya. Baik, jazakumullah khair. Sebelum ditutup, diingatkan kembali kepada yang sudah tahu dan diberitahukan kepada yang belum tahu, kalau setiap maghrib itu ada kajian. Jadi sebelum sholat itu, sebelum sholat maghrib sudah harus persiapan pulpennya, bukunya, kitabnya. Gak usah sampai ada kejadian setelah sholat pada ngambil buku di situ. Ya, jadi sudah antum siapkan memang. Oh ini malam apa ini? Kajian apa? Siapkan kitabnya. Begitu ya. Jadi setelah sholat maghrib selesai, duduk, zikir, sholat sunnah, buku sudah siap, kitab sudah siap. Begitu. Itu disiplin namanya. Yang gak perlu warawiri dulu. Sudah selesai sholat, berdiri dulu, warawiri kesana kemari. Gak perlu. Fokus, ambil kitab, siapkan untuk ibadah. Insya Allah, Allah berikan kemudahan. Antum dapat ilmu. Begitu ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.